Concordo. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwati fillah azakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan daripada hadis Ibnu Abbas yang sempat terputus sebelumnya. Ini suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau memberikan dan menanamkan kepadanya perkara-perkara imaniyah, pokok-pokok keyakinan, yang dengan itu akan mampu mengkokohkan jiwanya, tertancap di dalam sanubarinya keyakinan yang sangat kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itu dia akan tumbuh dengan penuh percaya diri. Tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menyatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat ihfadillaha yahfadka. Wahai anak, aku hendak mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, yakni jagalah perintah-perintah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, yakni jagalah larangan-larangan Allah, jangan kau langgar, maka niscaya engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta maka minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika engkau mohon pertolongan maka mohonlah kepada Allah. Wa'alam annal ummata law istama'at 'ala ayyanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahullahu lak. Dan ketahuilah bahwasannya umat ini seluruhnya, seandainya saja mereka berkumpul, bersatu padu, sepakat untuk memberikan kemanfaatan kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan sanggup untuk memberimu manfaat kecuali hanya dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Wa in istama'u 'ala ayadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allahu 'alaik. Dan jika mereka berkumpul bersatu padu, sepakat untuk menimpakan madarat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan mampu untuk memadaratimu kecuali hanya dengan sesuatu yang Allah takdirkan menimpamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah terangkat pena-pena pencatatan takdir dan lembaran-lembaran pun telah kering. Sesuatu yang tidak akan pernah berubah, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara takdir tentunya perkara yang sangat berat. Tidak setiap kita yang sudah dewasa, yang telah sempurna akalnya, mampu untuk memahami dengan baik perkara takdir. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tanamkan hal tersebut semenjak dini terhadap seorang bocah, anak kecil, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kalimat-kalimat yang ada di sini seandainya dijabarkan tentu akan panjang sekali. Dan ada kitab-kitab para ulama yang telah mensyarah dan menjabarkan hadis ini. Berisi tentang kandungan-kandungan keyakinan yang sangat luar biasa kokoh, sehingga anak di saat dia tumbuh dan terpatri padanya hadis ini, kalimat-kalimat yang ada dalam hadis ini, maka dia tumbuh menatap hari depannya dengan penuh percaya diri. Sekarang ini orang tua yang justru lemah, mengkhawatirkan tentang keadaan putra-putrinya. Kalau nanti saya masukkan ke pondok pesantren yang ada di sana, tidak dapat ijazah, masa depannya suram. Bagaimana? Kalau nanti hanya sekedar belajar agama, bagaimana bisa kerja? Kan seperti itu kebanyakan daripada muslimin. Hal itu yang terpatri dalam benak-benak mereka dan dipatrikan ke dalam hati-hati anak-anak mereka. Tapi perhatikan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bimbingkan. seandainya saja seluruh daripada manusia bersatu padu untuk memberikan kemanfaatan, tidak akan bisa untuk memberikan kemanfaatan kecuali hanya sesuatu yang telah Allah takdirkan. Ya, memang itu sesuatu yang menjadi jatah kita. Dan seandainya saja seluruh manusia bersatu padu untuk memadoroti kita, tidak akan bisa untuk memadoroti kita kecuali dengan sesuatu yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menimpa kita. Sedangkan urusan di dunia ini kuncinya hanya satu. Ihfadzillah yahfadzka. Itu kuncinya. Jaga batasan-batasan Allah, jaga syariat Allah, jaga aturan Allah. Jaga perintah-perintahnya, jaga larangan-larangannya. Itu saja. Itu yang ditanamkan pada anak semenjak dini. Kalau engkau menjaganya, maka Allah yang akan menjagamu. Kalau sudah Allah yang menjadi penjaga, siapa yang akan bisa untuk menurutinya? Ini bentuk daripada tarbiyah. Tarbiyah imaniyah yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW sebagai salaf kita, salaf yang terbaik bagi kita. Kemudian berikutnya, ikhwati fillah azzakumullah, tarbiyah salaf atau contoh-contoh tarbiyah salaf terhadap putra-putri mereka terkait dengan menanamkan kecintaan kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus, ya, sudah sepatutnya setiap muslim, setiap orang tua menanamkan di dalam jiwa-jiwa putra-putri mereka kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, kecintaan kepada Al-Quran dan kepada sunnah-sunnah Rasul, kecintaan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dibimbingkan kepada mereka untuk senantiasa ittiba terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkannya dalam segala perkara. Salah satu contoh di antara bentuk tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu daripada putra bawaan istrinya, yakni Umar ibn Abi Salamah, yang ibunya adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah. Umar bercerita, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fakanat jadi tatis fi shofhah, fi shofhah. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam, sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Dahulu aku berada dalam asuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu ketika aku sedang makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanganku berusaha meraih daripada yakni shofah hidangan nampan yang terdapat padanya hidangan di situ. Berusaha untuk mengambil ke sana kemari begitu, tatis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya ghulam, wahai anak, sammillah, sebutlah nama Allah, wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wakul mimma yali, dan makanlah apa yang dekat kepadamu. Tarbiyah. Apa yang kemudian dirasakan oleh Umar ibn Abi Salamah setelah mendapatkan tarbiyah tersebut? Dia mengatakan, fama zalat tilka ti'mati ba'du. Maka terus menerus hal tersebut menjadi kepribadianku setelah itu. Artinya menjadi suatu karakter, menjadi tabiat dan menjadi kebiasaan. Bahwa di saat makan memuji Allah Subhanahu wa taala, bismillah mengucapkan tasmiyah, kemudian makan dengan tangan kanan dan hanya makan apa yang paling dekat dengannya. Karena memang sebagaimana tadi ya disebutkan bahwasannya pendidikan anak di masa kecil itu sangat akan sangat kuat terserap. Bagaimana kiranya dengan seseorang yang menyerahkan anaknya ya, kepada orang-orang yang tidak mengerti dan memahami sama sekali tentang pendidikan anak. Karena orang tuanya semuanya kerja. Bapaknya kerja, ibunya juga kerja. Dua-duanya ya bekerja di luar rumah. Gaji luar biasa mungkin. Rumah Masya Allah, kendaraan mewah ya. Bapaknya pegawai, istrinya wanita karir. Diserahkan kepengurusan anaknya kepada babysitter atau yang semisalnya. Dalam hal mengurusi ya, misalnya jadi pelayan saja, pelayan rumah tangga begitu, seseorang akan begitu sangat apa istilahnya mencari kriteria-kriteria tertentu, iya kan, akan memilih ini dan itu untuk menjadi pembantu rumah tangganya. Ini untuk kemudian menyertai anaknya dan memberikan berbagai macam pendidikan-pendidikan kepada anaknya. Atau bukan pendidikan, ini sesuatu perlakuan-perlakuan yang semuanya itu akan dicontoh oleh anaknya dengan sembarangan. Nah, ini yang seperti ini juga merupakan bentuk daripada kurang bertanggung jawabnya orang tua terhadap anaknya. Kalau orang tua yang benar-benar cinta kepada anaknya, dia apa yang dia lakukan dengan kerja misalnya ya, pagi, sore, malam, siang, bekerja untuk anak, semuanya untuk anak kan kata mereka kan, ini semua aku lakukan demi anak. Akan tetapi justru perkara yang paling pokok, paling inti, ini pendidikan, ini terlewatkan. Mereka sudah capek setelah pulang, mungkin melakukan berbagai macam hal-hal karena capeknya, tidak sempat untuk kemudian memberikan apa yang sepantasnya dari hak-hak si anak tersebut. Atau orang tua misalnya, ibu lagi sekarang ya, ibu di rumah, ya mungkin dia memang tidak menyerahkan kepada pembantunya atau siapa begitu, tetapi dia juga tidak memberikan pendidikan yang baik terhadap anaknya. Anak di rumah ya, dianggapnya sebagai ini mengganggu daripada aktivitas pekerjaan-pekerjaannya di rumah tangga. Sedang masak, anaknya masih kecil, mau istilahnya ikut, ya namanya anak ya, apa yang dilakukan oleh ibu kan dia berusaha untuk ikut-ikutan, walaupun anak laki-laki ya, sedang masak, sedang ngiris-ngiris sesuatu, dia pun juga ingin ikut-ikutan ngiris-ngiris begitu kan. Atau dia umiknya sedang cuci baju, dia ingin ikut-ikutan, dianggapnya sebagai mengganggu. Sehingga yang dilakukan apa? Diberi kesibukan supaya tidak mengganggu dan tidak rewel juga, dikasih HP, dipegangi HP. Di situ banyak telah didownload berbagai macam permainan-permainan. Anak memang asik betul ya. Dia tidak mengganggu umiknya, ibunya yang sedang melakukan tugas masak dan sebagainya tadi, tugas-tugas rumah tangga. Akan tetapi pengaruh-pengaruh buruk yang ada pada HP tersebut, pernahkah untuk terpikirkan? Anak dididik, gurunya siapa? HP. Jadi apa kira-kira? Wallahul musta'an. Banyak kejadian terjadi yang seperti ini. Anak 3 tahun sudah sangat ahli dalam mainkan HP, game-game. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sudah bunuh orang. Itu terjadi ya. 7 tahun. Ya karena memang permainan yang dia bunuh-bunuhan ya, dia mainkan. Wallahul musta'an. Siapa yang bertanggung jawab? Orang tua. Anak kecil bukan mereka tidak mampu untuk yakni memiliki kemampuan daya serap. Salah kalau punya pemahaman demikian. Ya, anak kecil tidak pernah ada yang mengajari tentang teori, grammar, tata bahasa, bahasa Indonesia dengan lancar dan benar. Dia tumbuh nanti sudah otomatis bisa berbicara. Pernah mengajari nak begini dan begitu, ya. Tetapi sudah otomatis terserap. Apa yang terdengar, apa yang terlihat, itu mereka memorinya begitu sangat kuat. Ya. Dan di saat salaf, di antara salaf ada yang mereka mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan yang baik. Di saat anak mendengar ayat dilantunkan oleh bapaknya, ya, ucapan daripada orang-orang Yahudi di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang Yahudi menyatakan nahnu agniya, innallaha faqiru wa nahnu agniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Di saat mendengar kalimat ini, innallaha faqirun wa nahnu agniya. Ini anak salaf ya, tentunya bahasanya juga bahasa Arab, faham kalimat ini. Kami kaya, Allah itu fakir dan kami yang kaya. Maka si anak nyeletuk, anak kecil ini, anak tersebut nyeletuk, manilladzi agnahum, siapa yang memberikan kekayaan pada mereka? Loh, siapa coba yang mampu untuk memahami sedalam itu dari kita? Iya kan? Kalimat orang-orang Yahudi, innallaha faqirun wa nahnu agniya, kalimat ini dibantah oleh anak kecil. Mereka mengatakan Allah itu fakir, kami yang kaya. Loh, lantas siapa yang membuat kalian kaya? Sudah bantahan yang sangat ya, membungkam itu. Tidak bisa lagi untuk kemudian dijawab sudah. Jadi anak-anak itu tidak kemudian diremehkan. Mereka memiliki daya nalar yang sangat kuat, daya hafal yang sangat kuat. Seperti tadi diibaratkan dalam syair yang telah anak bacakan tadi. Ya, ranting, ya, kalau dia masih hijau, dia akan mampu untuk kemudian diluruskan, ya, dengan pelan-pelan lurus-lurus-lurus akan tumbuh lurus, walaupun dia awalnya kalau dibiarkan ya bengkok dia, tapi dia akan bisa lurus karena dia masih muda, masih kecil. Ya. Tetapi kalau sudah menjadi batang kayu, diongkek-ongkek kayak apa-apa bisa lurus, ya? Tidak bisa. Patah mungkin, tapi kalau lurus tidak. Iya kan? Ini keistimewaan daripada anak kecil. Sehingga pendidikan anak ini adalah perkara yang sangat-sangat penting. Ya. Dan waktu kalau sudah lewat, berat, sulit. Terkadang sebagian kita ada ya, untuk menyekolahkan anak ke ma'had-ma'had Ahlussunnah itu bimbang. Iya ndak ya, iya ndak ya. Wah, nanti aja kalau sudah lulus ini, lulus itu. Ada ndak yang seperti itu? Siapa yang menjamin kemudian di saat lulus anak tersebut masih bisa istiqomah? Atau antum mampu untuk mengarahkan? Setelah itu kalau kemudian balik lo, si anak tadi balik lo, antum yang akan menyesal. Antum yang akan menyesal. Wal hidayatu biadillah. Hidayah di tangan Allah, bukan di tangan kita. Jadi di sini tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang bocah, anak kecil, Umar bin Abi Salamah. Ya, begitu sangat masuk, meresap dalam jiwanya. Demikian pula dicontohkan oleh salaf sikap tegas mereka terhadap anak-anaknya yang terlihat seolah-olah meremehkan hadis Rasulullah SAW. Padahal enggak, ya. Padahal enggak meremehkan, hanya ya ini memiliki pandangan berbeda begitu. Tetapi salaf, ketegasan mereka di dalam ta'zim sunnah Rasulullah SAW, ya, mengagungkan sunnah Rasul, maka diberi sikap-sikap tegas. Di antaranya adalah hadis diceritakan oleh Bilal bin Abdullah ibn Umar ibn Khattab an abih, dari Bilal bin Abdullah bin Umar bin Khattab, dari bapaknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya yakni Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar. Ibnu Umar menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'un nisa khudhuzahun minal masajid idza sta'danukum." Jangan kalian menghalangi para wanita bagian mereka dari masjid-masjid Allah apabila mereka minta izin kepada kalian. Ya, ini izinkan mereka untuk mendatanginya. Faqala Bilal, wallah la namna'uhun. Bilal putra daripada Ibnu Umar mengatakan, demi Allah saya akan larang mereka. Kami akan larang mereka. Ya, ini karena memandang beda antara masa Rasul, wanita-wanita di masa Rasul, atau keadaan ya pada masa Rasul dengan keadaan pada masa dia. Fitnahnya sangat besar. kalau dibiarkan maka nanti akan terjadi fitnah yang besar pula. Ini yang dikhawatirkan oleh Bilal. Ya mungkin begitu yang difahami oleh Bilal. Akan tetapi kalimat ini disampaikan di saat Ibnu Umar menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah apa? I'tirad, seolah-olah menentang daripada hadis Rasul. Maka apa yang kemudian diucapkan oleh Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar menyatakan, aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqul anta lanamnauhun. Aku ucapkan kepadamu, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kamu mengucapkan kami benar-benar akan melarangnya. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Umar kemudian menghadapkan wajahnya, ya, faqbala alaihi Abdullah fasabbahu sabban. Ma sami'tu sabbahu mithlah qat. Dalam riwayat Salim dari bapaknya. Salim ini saudara daripada Abdullah, apa? Saudara daripada Bilal. Maka Salim menyatakan bapakku Abdullah bin Umar kemudian menghadapkan wajahnya kepada saudaraku Bilal. Kemudian Abdullah bin Umar mencelanya dengan celaan yang aku belum pernah Ibnu Umar mencela sampai seperti itu. Ya ini celaan yang sangat tanda, sangat keras kepada Bilal. Waqal, kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, ukhbirukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqul wallahi la namnauhun. Aku beritakan kepadamu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kamu mengucapkan kami benar-benar akan melarangnya. Tayib, pada riwayat yang lain Abdullah bin Umar mengatakan, uhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu hadza. Aku sampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadamu, kemudian kamu mengucapkan kalimat ini. Fa wallah ma ukallimuka abadan. Demi Allah aku tidak mau bicara lagi dengan kamu. Ini kan kalimat sangat keras sekali, iya kan? Sampai-sampai Salim menyatakan aku tidak pernah mendengar Abdullah bin Umar sampai mengucapkan kalimat seperti itu. Kalimat yang sangat keras. Ini kalau bahasa orang Jawa, mbuh wis ra caturan meneh. Bahasanya ya, wis aku ra caturan karo kowe. Bahasa yang sangat keras. Apa artinya ini? Aku tidak mau bicara sama kamu selama-lamanya. Bahasa orang Sunda bagaimana? Ya, al-muhim, difahami insyaallah ya. Tayib. Dan betul-betul itu dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Fama kallamahu Abdullah hatta mat. Abdullah bin Umar sama sekali tidak mau bicara sampai meninggal dunianya. Ini satu pendidikan, ya, dan menghasilkan sesuatu yang sangat tanda di dalam hati Bilal bahwa terkait dengan sunnah Rasulullah harus berhati-hati, harus dimuliakan, ya. Betul-betul harus diagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dicontohkan hal tersebut oleh Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mughaffal menyatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khadaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada khadaf. Khadaf yakni melempar dengan jari. Yakni kerikil begitu kecil dilempar menggunakan jari seperti ini, ya, jari jempol dengan telunjuk atau dengan jari tengah begini, disentil namanya, khadaf itu seperti ini. Taib, waqal, dan beliau menyatakan, innahu la yaqtulus sayd wa la yanqa'ul adu wa innahu yafqa'ul ain wa yuksirus sin. Hal tersebut tidak ada faedahnya. Tidak bisa untuk berburu, ya. Tidak pula untuk mampu menghadang musuh. Apa manfaatnya? Kalau kena mata mungkin bisa membuat mata cedera. Atau kalau kena gigi mungkin bisa membuat patah gigi. Tetapi apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Maka Rasulullah SAW melarangnya. Ini mungkin kalau sekarang ini main kelereng. Kira-kira apa manfaatnya itu main kelereng? Olahraga juga enggak. Apalagi kalau sampai taruhan. Kelereng pada waktu itu, waktu anak kecil ya memang taruhan itu. Dan itu latihan judi itu. Ya. Yang kalah ya sudah miliknya habis bisa. Yang menang bisa banyak dapatnya. Kan begitu, kelereng. Ya, seperti ini, walaupun perkara sepele, tapi itu perkara yang berbahaya. Ikhwati billah azakumullah, disebutkan dalam satu riwayat bahwasannya salah seorang kerabat daripada Abdullah ibn Mughaffal melakukan hal tersebut, ya. Kemudian dilarang. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil khadaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang daripada khadaf. Dan beliau menyatakan innaha la tasidu saydan, bahwa hal tersebut tidak ada manfaatnya, tidak bisa untuk berburu. Summa ada, ternyata kerabatnya tadi mengulang kembali, sudah diberitahu ya tidak digubris. Maka kemudian Abdullah ibn Mughaffal menyatakan uhadditsuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu summa utatakhdzif la ukallimuka abadan. Sama kalimatnya seperti yang diucapkan oleh Ibnu Umar, ya. Aku telah sampaikan kepada kamu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bahwasanya beliau melarang daripada hal tersebut, kemudian kamu ulangi lagi, aku tidak akan bicara lagi denganmu selama-lamanya. Tampak seperti ya ini sesuatu yang sangat keras tentunya, ya. Akan tetapi ini nilai daripada besarnya bentuk daripada pengagungan para sahabat Rasul terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertanam dan terpatri pada jiwa-jiwa mereka. Dan tidak ditanamkan dan dipatrikan terhadap jiwa-jiwa putra-putra mereka dan saudara-saudara mereka. Ini bentuk daripada tarbiyah salaf, ya. Figur salaf dalam mentarbiyah anak-anaknya. Ikhwati fillah azakumullah, bentuk daripada tarbiyah salaf yang lainnya adalah dalam hal menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya di antara perintah yang paling besarnya adalah perintah sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar kita mentarbiyah anak-anak kita untuk mereka cinta terhadap sholat semenjak usia dini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan muru auladakum bisholat wa hum abna sab' sinin wa tribuhum 'alaiha wa hum abna asyar wa farriqu bainahum fil madaji. Perintahkan anak-anak kalian sholat di saat mereka telah menginjak usia 7 tahun. Dan pukul mereka disebabkan karena meninggalkannya di saat mereka telah berusia 10 tahun. Dan pisahkan di antara mereka dari tempat-tempat tidur mereka. 7 tahun diperintahkan sholat. Perintah kepada wali-walinya. Ya. 10 tahun kalau sampai meninggalkannya padahal ini belum balik ya. Maka diperintahkan untuk dipukul. Dibiasakan. Dibiasakan untuk menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dipisahkan dari tempat-tempat tidur mereka. Dan ini yang dilakukan oleh Salafunas Salih. Umar ibn Abdul Aziz pada waktu masih kecilnya, pernah suatu ketika ya diserahkan kepada salah seorang ulama dalam pengajarannya. Dan ini juga merupakan bentuk tarbiyah salaf ya. Mereka biasa untuk kemudian memiliki guru-guru khusus yang mengajar. Diserahkan pengajarannya kepada guru-guru khusus pilihan orang-orang saleh. Di antara guru yang dipasrahkan oleh orang tua Umar ibn Abdul Aziz untuk mengajar Umar adalah Ya'qub ibn Sufyan rahimahullah. Suatu ketika Ya'qub menyaksikan dan melihat Umar ibn Abdul Aziz kecil itu terlambat datang sholat berjamaah. Atau bukan Ya'qub ibn Sufyan tetapi Saleh ibn Kaisan, afwan. Saleh ibn Kaisan, guru daripada Umar bin Abdul Aziz. Maka ditegur sama gurunya tersebut. Apa yang menyebabkan kamu bisa terlambat ini? Umar kecil menjawab, ya ini karena ngurusi rambutnya, nyisir rambut begitu. Dan dengan sebab itu tertahan dari hadir di sholat berjamaah tepat pada waktunya. Sampai kemudian ya mungkin terlambat masbuk ataupun bahkan telah selesai sholat. Maka alasan tersebut tidak diterima oleh sang guru, Saleh bin Kaisan. Aqdamta dzalika 'ala shalah, Apakah perkara urusan rambut kemudian kamu dahulukan daripada sholat? Kemudian Saleh bin Kaisan menulis surat, ya, kepada walinya, ini kepada bapaknya, bapak daripada Umar bin Abdul Aziz, menulis surat bahwasannya putranya melakukan hal tersebut. Ini adanya komunikasi antara orang tua dengan, ya, antara pihak ma'had dengan wali santri. Komunikasi, perkembangan daripada anak. Mungkin dengan buku komunikasi atau dengan ittisal secara langsung, atau dengan mungkin ada grup-grup tertentu, ya bukan grup ya, tentunya lewat japri begitu, ya, tentang perkembangan si anak dilaporkan. Kalau memang ada sesuatu yang apa, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada diri si anak, perkembangan si anak itu terpantau oleh orang tua. Orang tua yang tentunya jangan kemudian cuek terhadap perkembangan anaknya. Ima orang tua atau wali santri yang aktif menanyakan tentang perkembangan anak, wa ima pihak ma'had, pengurus, pengajar, ya, yang kemudian menyampaikannya. Kalau anak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan tadi, ya, jangan sampai sudah bahasa kita kebacut, sudah terlanjur begitu, ya, sudah tidak terselamatkan si anak tersebut sudah. Ya. Ini langsung dikirimi surat. Umar bin Abdul Aziz telah melakukan demikian, hanya terlambat sholat, bayangkan. Disampaikan kepada Abdul Aziz, bapaknya. Maka kemudian dilakukanlah, ya, tahapan-tahapan nasihat. Dan nasihat yang dilakukan oleh Abdul Aziz rahimahullah, bapak daripada Umar bin Abdul Aziz, begitu sangat keras, ya. Bapaknya kemudian mengutus seseorang untuk, yakni memberikan surat, diberikan kepada Umar bin Abdul Aziz. Surat teguran dari orang tua. Di dalam tulisan suratnya tersebut, setelah teguran-teguran dan nasihat, saya tidak mau bicara kepada kamu sampai kamu gundul rambutmu. Gara-gara rambut kemudian terlambat sholat. Sampai sedemikian rupa. Bukan pondok yang memberikan hukuman, tapi malah orang tuanya. Bayangkan. Orang tuanya. Saya tidak mau bicara lagi sama kamu sampai kamu potong rambutmu. Dan anak-anak itu kan, wah, begitu sangat berat kalau sampai hukuman potong rambut. Iya kan? Rambut adalah sesuatu yang mereka sangat banggakan. Dan anak-anak sekarang, wah, macam-macam itu potongan rambutnya. Ya, ada yang muhak, ada yang apa lagi begitu. Ya. Luar biasa. Sini tipis, yang sininya jebubok. Ada yang sininya ngelewir begini. Ya. Allah musta'an. Fenomena-fenomena seperti ini jangan dibiarkan. Ditegur, dipanggil, ya. Panggil secara sendiri, kemudian dinasihati. Kalau kemudian dengan kesadaran sendiri minta potong, bagus. Kalau sudah dinasihat dan sebagainya kok masih seperti ini, ya sudah, lakukan tindakan-tindakan. Ikhwati fillah azakumullah, demikian gambaran daripada salafun salih dalam tarbiyah, mentarbiyah anak-anak mereka dalam hal cinta kepada sunnah-sunnah Rasulullah, dan juga dalam hal menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Dan diantara bentuk tarbiyah pula, tarbiyatus salaf terhadap anak-anak mereka adalah menjaga rahasia. Dari semenjak kecil dibiasakan kalau itu adalah rahasia maka dijaga. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafaz Muslim yang akan ana bacakan, dari Thabit, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas menyatakan, ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al ghilman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangiku dalam keadaan aku sedang bermain-main bersama dengan anak-anak yang lain. Anas bin Malik masih kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, Anas usia 10 tahun. Ya, usia 10 tahun. Kemudian dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim, diserahkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, ini Anas bin Malik menjadi khadimmu ya Rasul, melayanimu ya Rasul, sehingga disebut khadim Rasulullah SAW, Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tayyib sedang bermain-main sebagaimana keberadaan ataupun keadaan daripada keumuman anak-anak yang lain, bermain-main dengan anak-anak yang lain. Fa sallama alaina. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada kami. Faba'athani ila hajatin. Kemudian beliau mengutusku untuk satu keperluan. Fa'abtatu ala ummi. Yang dengan sebab itu aku pun terlambat pulang ke ibuku. Falamma ji'tu qalat. Nah, di saat kemudian aku tiba, datang sampai ke rumah, qalat, ibuku berkata, mahabasak, apa yang menyebabkan kamu terlambat? Ini kebiasaan daripada orang tua yang tanggung jawab seperti ini, ya. Kalau anak pulang terlambat, tidak sebagaimana kebiasaannya, maka ditanya ada apa? Apa yang kamu lakukan? Fakultu, maka aku pun jawab, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li haja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk satu keperluan. Qalat, Ummu Sulaim menyatakan, ma hajatu? Apa kebutuhan beliau? Qultu innaha sirrun. Maka aku pun mengatakan, itu rahasia. Ya, ini Rasulullah SAW mengatakan, ini adalah rahasia, ya. Jangan disampaikan kepada siapapun. Di saat kemudian ibunya, ya, ibunya yang bertanya, itu pun tetap dijaga oleh Anas bin Malik. Innaha sirrun. Maka ibunya kemudian bukan mengatakan, ya rahasia kan kepada orang lain, saya kan bukan orang lain. Tidak, ya. Ibu daripada Anas bin Malik justru mentakid dan menguatkan hal tersebut. La tukhbiranna bisirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Jangan kamu beritakan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun. Ini tarbiyah. Ya. Tarbiyah terhadap anak-anak. Ya. Untuk menjaga rahasia. Anas bin Malik menyatakan, "Wallah law haddatsu bi ahadan la haddatsuka bihi ya Thabit." Demi Allah, seandainya saja saya hendak menyampaikan rahasia ini kepada seseorang, nisa akan aku sampaikan kepadamu wahai Thabit. Thabit al-Bunani, Athbatun Nas bi Anas. Murid Anas 20 tahun. Thabit ini. Seandainya saja saya bisa untuk menyampaikan kepada seseorang rahasia Rasulullah SAW ini, nisa akan aku sampaikan kepadamu ya Thabit. Tetapi ini adalah rahasia. Ikhwati fillah azakumullah, ini gambaran daripada apa? Tarbiyatus salaf dalam mendidik anak mereka, anak-anak mereka, putra-putri mereka untuk bisa menjaga daripada rahasia. Kemudian contoh yang lain, tarbiyah salaf dalam memelihara anak-anak mereka dari perkara-perkara yang haram. Disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah bercerita, akhadha al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma tamratan min tamri sadaqah faj'alaha fi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kah irmi biha ama alimta anna la naqulu sadaqah. Baik, ana ulangi. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah menyatakan, akhadha al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma mengambil tamrah min tamri sadaqah. Mengambil tamr, yakni kurma dari kurma-kurma sadaqah. Ya, sadaqah di sini maknanya adalah zakat, ya. Sebagaimana hadis ini disebutkan dalam kitab zakah, pembahasan zakat. Faja'alaha fi fihi, lantas diambil, dimasukkan ke dalam mulutnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menyatakan, kah irmi biha. Kah itu ucapan untuk tahan-tahan begitu. Lepah. Apa lepah ini juga tambah, enggak paham ya. Lepah apa bahasa kita di sini? Ya, jangan ditelan begitu ya. Muntahkan begitu. Kih atau kah irmi biha Ama alim ta'anna la nakulu sodakah? Apa kamu enggak tahu bahwasanya kita ini enggak boleh makan sodakah? Ini anak kecil, dia belum punya dosa. Seandainya dia makan tertelan enggak ada masalah. Dalam artian enggak ada masalah, ya ini dari si dosa ya. Akan tetapi dari si tarbiyah, ini enggak mendidik. Sehingga jangan beralasan hanya karena wah masih kecil enggak apa-apa. Sesuatu sering kita melihat ya, anak-anak tersebut melakukan sesuatu kemudian katakan nah enggak apa-apa itu masih kecil. Terkait dengan anak-anak afwan, banat ya, anak-anak perempuan yang masih kecil-kecil itu usia 6-7 tahun begitu ya. Asy-Syaikh Ibn Baz rahimahullah beliau berpandangan bahwasannya anak walaupun baru usia 6 atau 7 tahun biasakan untuk mereka ini pakai hijab. Membiasakan saja, memang belum wajib bagi mereka, biasakan. Terkadang anak-anak perempuan walaupun usianya masih 6-7 tahun begitu ya, itu terkadang dari mereka yang mungkin karena rusaknya orang-orang saat ini wallahu alam bisawab, bisa terfitnah itu ya. Bisa terfitnah dan betul-betul terjadi. Banyak kasus anak-anak kecil sudah diperkosa. Na'udzubillah. Ya, terjadi saat-saat ini. Ya. Anak kecil bahkan hanya baru 5 tahun sudah diperkosa. Oleh tetangganya lagi. Bayangkan. Maka ikhwati fillah azakumullah, ini bimbingan para ulama. Ibnu Baz rahimahullah menyarankan dan membimbingkan anak usia 6 tahun, 7 tahun bagi banat ya, biasakan mereka untuk memakai hijab. Karena terkadang wajah-wajah mereka walaupun masih sangat muda itu menggoda. Bisa menimbulkan fitnah. Maka dari sisi ini lebih utama untuk kemudian mereka dijaga. Minimalnya kalau memang tentunya perkara tersebut kalau terkait dengan orang tua masing-masing kebijakan mereka ya. Tetapi kalau ma'had bisa membuat aturan. Anak usia sekian ya sudah harus pakai. Paling tidak di saat kemudian berada di madrasah atau di ma'had. Sehingga menimbulkan kecintaan mereka terhadap hijab semenjak kecil, semenjak dini. Kecintaan mereka terhadap hijab. Baik, ikhwati fillah azakumullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau di saat kecil begitu sangat dijaga oleh orang tuanya dari makanan-makanan yang haram. Orang tuanya begitu sangat menjaga. Orang tuanya adalah seorang tajir. Ya. Berusaha sekuat tenaga jangan sampai ada perkara-perkara yang subuhat dalam hartanya untuk dimakan oleh keluarganya. Hingga di saat kemudian sakit, sakit keras ya, sakit yang membawa kepada kematian, ayah daripada Imam Al-Bukhari berpesan kepada putranya, ya bunai, wahai putraku, laqad taraktu laka 50,000 dirham, aku telah tinggalkan untukmu 50,000 dirham. Dirham, uang terbuat dari perak. Jumlahnya 50,000, bisa dibayangkan seperti apa banyaknya. La ajidu fiha dirhaman fihi subuhah. Tidak aku dapati padanya sama sekali satupun dirham yang terdapat padanya subuhat. 50,000 diambil dari sesuatu yang benar-benar halal. Dan itu tentunya menjadi karakter pada diri Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bapaknya sedemikian rupa dalam memelihara dirinya dari perkara-perkara yang subhat saja enggak, apalagi haram. Kemudian ikhwati fillah azakumullah, satu contoh lagi ya, satu contoh lagi terkait dengan tarbiyah salaf. Ya, tarbiyah salaf banyak sekali memang contoh-contohnya, masya Allah ya. Dan itu merupakan sesuatu yang memang kita butuhkan bersama, tarbiyah-tarbiyah mereka. Ini yang membedakan antara generasi salaf dengan generasi kita. Satu contoh lagi, yakni tarbiyah salaf dalam mendidik kejujuran. dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, annahu qala, dia mengatakan, da'atni ummi yauman wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun. Ibuku memanggilku pada suatu hari di mana di situ ada Rasulullah SAW sedang duduk, fi baitina, di rumah kami. Faqalat ha ta'al a'tik. Ibuku memanggilku dengan mengatakan, kemari kamu, aku akan memberi sesuatu untukmu. Ini didengar oleh Rasulullah SAW. Faqala laha Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada ibuku, kepadanya, wa ma'arati antu'tiyah, apa yang hendak engkau berikan kepada putramu? Qalat, sang ibu tadi menyatakan, u'tihi tamron, aku hendak memberinya kurma. Faqala laha Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun menyatakan, ama innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat alaiki kidbah. Dirimu, kalau seandainya tadi itu kamu tidak memberi dia sesuatu, maka tercatat pada dirimu kamu telah melakukan satu kedustaan. Itu tertanam pada jiwa si anak, iya kan? Dengar dia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terkait dengan pendidikan, bahwasanya tidak boleh seseorang mengatakan kepada anaknya, kemari nanti saya akan beri, ya, ternyata tidak diberi. Atau menjanjikan sesuatu, nak kamu melakukan ini, nanti akan saya berikan ini, ternyata tidak jadi, ya. Atau ini dan itu, ya. Dan jangan dibiasakan untuk banyak berjanji kepada anak, ya. Karena hal tersebut, ya, imma ditagih, ditanya sama si anak, ya, wa imma ada catatan-catatan bagi si anak tadi. Bapak ini sudah sering janji gini gitu, ndak ini, ya. Atau umi juga demikian sama. Ya. Kalau kamu melakukan ini maka akan saya beri ini. Kalau melakukan itu akan diberi itu. Ya. Kalau sudah berjanji maka usahakan sekuat tenaga untuk dipenuhi. Jangan sampai kemudian si anak berpemahaman bahwa tidak menepati janji itu boleh. Karena itu yang sering dia dapatkan dari orang tuanya. Nak, nanti kalau juara satu saya akan berikan kamu ini. Nak, nanti kalau kamu sudah menghafal 5 juz maka saya akan, ya, hadiah ini misalnya. Akan saya belikan ini, akan saya ajak rekreasi ke sini misalnya. Al-muhim, kalau memang menjanjikan sesuatu diusahakan untuk ditepati. Kalau tidak ditepati maka sabda Rasulullah SAW di sini, ya, tercatat satu kedustaan. Wallahu taala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini terkait dengan figur salaf dalam tarbiyatul abna, dan di sana masih terdapat sekian banyak contoh-contoh figur-figur salaf yang lainnya, ya, yang semuanya intinya bahwasannya tentunya bahwa di dalam mentarbiyah kita harus senantiasa untuk, ya, melihat daripada contoh-contoh salaf generasi utama kita, mengikhlaskan niat dan seterusnya tadi. Demikian pula apa yang tadi dicontohkan terkait dengan permasalahan-permasalahan, ya, semuanya itu adalah merupakan sebaik-baik contoh. Karena itu adalah generasi terbaik umat ini. Dan tayyib, ana cukupkan sampai di sini apa yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Dan sebelumnya kami umumkan bahwasannya walhamdulillah Al Ustadz Ayyub Safruddin sudah hadirkah? Sudah? Atau sebentar lagi hadir beliau? Dan kami harap antum semua masih tetap berada di tempat ini menunggu daripada kedatangan beliau, dan mubasyarah insyaallah kita akan langsung lanjut kajian dengan beliau hafizahullah taala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.